ku sadari perjalanan cinta kita setiap kali saling menyakiti. Tidakkah kau pikir betapa gelapnya hati bila selalu terulang kembali. Kau yang nantiku, ku yang nantimu. Baiknya kita akhiri semua. Aku bukan Rama, kau cinta. Kita diciptakan sangat berbeda. Tidakkah kau pikir betapa lelahnya hati